sebagian dari penjelasan ini, yaitu bahwasanya pada kalimat alimul ghaibi wa syahadah ini merupakan penetapan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat satu-satunya yang mengetahui perkara yang ghaib. Tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di beberapa ayat sudah kita bacakan, di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul, katakanlah wahai Rasulullah, La amliku li nafsi naf'aw wa la darra. Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan madarat. Illa ma sya'allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, andaikan aku mengetahui perkara yang ghaib, lastaksartu minal khair, aku akan banyak melakukan kebaikan. Wa ma massani su, dan tidak akan menimpahku kejelekan. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja nanti ada pengecualian yang akan kita baca ayatnya. Sebelumnya kita jelaskan apa itu perkara ghaib. Disebutkan oleh Syekh Fauzan, perkara yang ghaib, ma ghaba 'anil nas min al-umuril mustaqbalah wal madiyah wa ma la yarawnahu. Perkara yang ghaib dari manusia, dari perkara sudah terjadi, wa ma la yarawnahu, dan perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Wa qad ikhtassa Allah ta'ala bi ilmihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan pengetahuan ilmu ghaib hanya Allah semata. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dari perkara yang ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ya'lamul ghaiba illallah subhanahu wahdah. Maka tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa qad yattali'u rusulahu ala ma sya'a min ghaibihi li hikmatin wa maslahatin. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada rasul-rasulnya dari perkara-perkara yang ghaib yang Allah kehendaki, dari bagian atau sebagian perkara-perkara yang ghaib yang Allah kehendaki. Allah memberitahu sebagian rasulnya, Allah memberitahu rasul-rasulnya, li hikmatin wa maslahatin, untuk tujuan hikmah dibalik pemberitahuan tersebut, wa maslahatin, dan kemaslahatan, yang tentunya maslahat dakwah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan perkara yang gaib ini kepada seorang pun illa man irtada mir rasul, kecuali orang yang Allah ridai dari para rasul. Ay la yattali'u ala syai'in minal ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahu dari perkara yang gaib illa man istafahu li risalatihi, kecuali terhadap orang yang Allah pilih untuk mengemban risalahnya. Fayudhiruhu ala ma yasha' minal ghaib, maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada rasul tersebut perkara-perkara yang gaib yang Allah kehendaki. Li'annahu yastadilu ala nubuwwatihi bil mu'jizat, karena hal tersebut menunjukkan tentang kenabian rasul tersebut. Bil mu'jizat, dengan mu'jizat. Allati minha al-ikhbar anil ghaib, diantaranya adalah, diantara mu'jizat itu adalah al-ikhbar anil ghaib, mengabarkan perkara yang ghaib. Alladhi yattali'uhu Allahu alaih, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepadanya tentang perkara yang ghaib tersebut. Wahada ya'ummur rusul, wahada ya'ummur rusula al-malaki wal-bashari, dan ini mencakup utusan dari jenis malaikat ataupun utusan dari jenis manusia. Maka para utusan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dari malaikat seperti Jibril atau dari manusia seperti para anbiya atau para rasul, itu mereka mendapatkan kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang perkara-perkara yang gaib, dan itu pun sekehendak Allah, artinya tidak setiap perkara yang gaib diketahui oleh mereka. Buktinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat dan perkara-perkara yang lainnya. Hanya saja mereka bisa mengetahui ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada mereka, kepada para nabi atau kepada para rasul, perkara-perkara yang gaib. Jika tidak, maka mereka tidak mengetahui sama sekali tentang perkara yang gaib. Maka barang siapa yang mengaku perkara yang gaib dengan cara apapun, baik itu dengan cara melihat telapak tangan atau melihat mangkuk atau dengan melihat bintang atau yang lainnya, meramal keadaan seseorang begini dan begitu, meramal keadaan negara begini dan begitu, maka dia adalah pendusta dan kafir, karena dia telah mengingkari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mengetahui perkara yang gaib. Sebagaimana disebutkan tadi di dalam ayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk menyatakan kepada orang-orang kufar Quraisy bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Dengan ucapannya, walau kuntu a'lamul ghaib, andaikan aku mengetahui perkara yang gaib, lastaksartu minal khair, pasti aku akan memperbanyak kebaikan, wa ma masani su, dan tidak akan menyentuhku keburukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuhunna illa Allah. Pintu-pintu ghaib atau perkara-perkara yang ghaib itu ada lima. Ini yang pokoknya. La ya'lamuhunna illa Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin illallah. Seorang pun tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan kedustaan ada orang yang mengatakan besok akan terjadi ini dan itu, meramal negara begini dan begitu dan seterusnya. Ini dusta. Iddia ilmu ghaib, mengaku mengetahui perkara ilmu ghaib adalah kufur. Karena dia telah mengkufuri ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya yang mengetahui perkara yang ghaib hanya Allah semata. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutannya wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arhami illallah, dan tidak ada yang mengetahui seorang pun apa yang ada di rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan sekarang dengan alat yang canggih sudah bisa diketahui, yang pertama kita katakan arham yang dirahim di sini adalah sebelum pembentukan, maka tidak ada seorang pun tahu pembentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kedua, terkadang alat-alat teknologi ini meleset, yang berkali-kali di USG misalkan laki-laki tetapi yang keluar perempuan, terkadang meleset. Jadi yang dimaksud dengan ma'afil arham adalah sebelum pembentukan dan tidak ada yang tahu. Kemudian yang berikutnya, wala ta'lamu nafsun ma'ada taksibu ghada wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang ketiga, tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang dia akan kerjakan besok. Walaupun berencana ini dan itu, tetapi pada kenyataannya kadang berbeda. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada jiwa yang mengetahui di mana dia akan mati. Kemudian yang keempat, lanjutan hadis ini, wala ya'lamu ahadun mata yaji'ul matar illallah. Dan tidak ada yang mengetahui seorang pun kapan terjadi hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanya sekedar memperkirakan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wala ya'lamu mata taqumus sa'ah illallah. Dan tidak ada yang mengetahui kapan tegaknya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pokok-pokok perkara yang ghaib, yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pokoknya, dan di sana ada cabang-cabangnya. Dan semua perkara yang ghaib itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para ulama menjelaskan perkara yang ghaib ini ada dua macam. Pertama, adalah ghaib al-ghaib al-mutlaq. Perkara ghaib yang mutlak. Perkara ghaib yang mutlak ini contohnya seperti yang disebutkan tadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mutlak, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkara apa yang akan terjadi besok atau apa yang dikerjakan oleh seseorang besok atau di mana dia akan mati dan seterusnya atau kapan hari kiamat. Ini adalah perkara ghaib mutlak, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah semata. Seorang bahagia atau sengsara itu mutlak, hanya Allah semata yang tahu. Maka merupakan perbuatan yang merusak akidah adalah membaca zodiak, yang ini merupakan bentuk tanjim di dalam bahasa akidahnya, itu tanjim, menjadikan bintang-bintang sebagai informasi atau tempat informasi perkara yang akan datang. Dan ini masuk dalam perkara yang nanti akan kita jelaskan, yaitu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ataka kahinan fa sadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun yang mengakui perkara yang gaib dalam riwayat lain adalah ahli nujum, al-munajjim, ahli nujum, ahli perbintangan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dia sungguh telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, yaitu ghaib mutlak. Kemudian di sana ada yang disebut dengan ghaib an-nisbi. Apa itu ghaib nisbi? Ghaib nisbi ini ghaib dinisbahkan kepada sebagian orang, tetapi oleh sebagian yang lain itu bisa diketahui. Contoh misalkan ada kejadian kecelakaan di Jogja. Bagi kita yang ada di sini tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi bagi orang-orang yang di sana, yang berada di lokasi kecelakaan, dia tahu apa yang terjadi. Atau ada orang yang di sini, yang orang Purbalingga, dia punya saudara di sana, mendapat kabar bahwasanya tetangganya ini kecelakaan di Jogja begini, sehingga si fulan yang ada di Purbalingga ini mengetahui, yang lainnya tidak mengetahui. Ini yang disebut dengan ghaib nisbi. Nah, ghaib nisbi ini bukan perkara yang terlarang seorang mengetahuinya. Karena ghaib nisbi ini bisa jadi sebagian orang mengetahui, sebagian yang lain tidak mengetahui. Hanya saja perkara ini terkadang dijadikan senjata oleh para dukun, para kuhan, para peramal, yang mereka ingin menunjukkan bahwasanya mereka ini mengetahui perkara yang gaib. Seperti ketika ada orang datang ke tempatnya untuk berobat, dia langsung tahu. Pertama dia bertanya tentang namanya, nama kamu siapa? Bapak kamu siapa? Cuma dikasih itu aja kuncinya, nama dan bapaknya. Dia langsung sebutkan, oh rumah kamu warnanya hijau, menghadap ke timur, ya, dekat jalan, pintunya warna merah dan seterusnya. Kok bisa tahu ya? Maka yang seperti ini, pada hakikatnya seperti yang tadi diceritakan, yaitu ketika ada kecelakaan, ya, bagi orang Purbalingga tidak tahu apa yang terjadi di Jogja, ada kecelakaan. Tetapi ada sebagian yang dia punya koneksi di sana, hubungan atau teman, dia bisa mengetahui kejadian di sana. Ketika dia bercerita kepada orang lain, ya seperti biasa saja. Ada kecelakaan di sana, ada kecelakaan di sana. Ya biasa saja, karena orang-orang mengetahui bahwasanya dia sudah mendapat kabar dari teman-temannya yang ada di Jogja. Begitu juga seorang peramal, seorang dukun juga seperti itu. Hanya saja dia lewat siapa bisa mengetahui hal tersebut? Melewati jin. Dia mencari informasi tentang orang ini. Karena sebagaimana kita ketahui, bagaimana jin dia bisa bergerak dengan cepat. Ketika mengetahui nama atau bapaknya, dia mencari informasi. Langsung secepat kilat dia mendapat informasi tentang orang tersebut. Dianggap oleh orang lain, oh hebat, mengetahui perkara yang gaib, hebat. Padahal ini kekufuran. Kekufuran ini bukan hebat, dan sangat disayangkan sebagian kaum muslimin menganggap ini ada perkara hebat. Bahkan ada yang datang ketika melihat kehebatannya, datang untuk meminta sesuatu. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu penjelasan tentang perkara yang gaib. Bahwasanya ada gaib yang mutlak, ada gaib yang nisbi. Adapun gaib yang mutlak sudah jelas, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun gaib yang nisbi, terkadang ada di antara makhluk mengetahuinya. Tetapi terkadang hal ini dimanfaatkan oleh para peramal, para dukun, untuk mengelabui kaum muslimin, supaya mereka atau supaya kaum muslimin tertipu, supaya kaum muslimin percaya kepadanya bahwasanya dia adalah orang yang hebat. Dianggapnya bahwasanya dia ini memiliki karomah. Bukan karomah, ini kekufuran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena sudah jelas di dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi dan masih banyak ayat-ayat yang lain, begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perkara yang tahu tentang yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para rasul yang Allah ridai, dan itu pun dipilih dalam perkara-perkara gaib tertentu, seperti perkara yang akan terjadi nanti di yaumil qiyamah, ya, atau supaya seperti perkara yang akan terjadi di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh luas pembahasan tentang alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Kemudian kita lanjutkan dari zikir tersebut, kalimat-kalimat dari zikir tersebut, Rabba kulli syai wa malikahu, Rabbnya segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan makna Rabb, bahwasanya makna Rabb itu bukan Tuhan, tetapi makna Rabb ini sangatlah luas. Makna Rabb itu adalah pencipta, pengatur alam, dan pemilik atau yang merajai alam ini. Dari makna mengatur, di situ adalah ada makna yang memberi rizki, memberi dan menahan. Makanya dalam doa setelah salat ada doa Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah. Lima a'taita, apa yang kau beri rupa rizki ataupun yang lainnya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah cegah. Hal ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak mutlak untuk memberi rizki Itulah makna Rabba kulli syai, Rabb segala sesuatu. Maka ketika seorang ini bersandarnya kepada selain Allah dalam meminta rizki, maka sungguh salah, fatal. Karena Allah lah yang memiliki hak mutlak untuk memberi rizki dan menahan rizki. Maka apabila seorang ingin mengharapkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka memintalah kepada zat yang memiliki hak mutlak tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah cegah, dan tidak ada yang bisa menahan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah nanti kita lanjutkan kembali syarah dari zikir ini, karena kita memang membutuhkan makna dari kata-kata yang disebutkan dalam zikir tersebut, sehingga ketika kita membaca kita memahami dan meresapi apa yang kita baca. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.